Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali di Masjid Al-Hidayah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah terus tambah sehat. Khususnya hati kita semoga tambah sehat. Iya, khususnya itu, betul kan? Kalau hati udah sehat, semuanya jadi enak. Tapi kalau hatinya belum sehat, walaupun sehat, tetap hidupnya tidak enak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah waktunya tinggal 25 menit. Ya, karena pesan dari Bapak Haji Soni Parsono, Habib, pengajiannya sampai jam 10 saja. Ya, sampai jam 10 saja. Jadi saya ucapkan puji syukur, alhamdulillah, setengah jam ceramah boleh Bu pulang. Enak ya Bu ya? Nah, kalau dikatakan saya alhamdulillah Habib Novel sudah datang, sebetulnya saya sudah datang sejak tadi. Cuman saya duduknya di depan semeya sana, menikmati maulidnya dari jauh. Ya, menikmati maulid dari jauh. Menikmati kiamnya, menikmati doanya. Nah, pada malam hari ini saya kembali ingin menyampaikan tetap tema yang mungkin jenengan semalam dengarkan di Radio Al-Hidayah. Dengarkan enggak semalam? Dengarkan ya. Ceramahnya semalam kira-kira bagaimana? Sudah cukup belum? Cukup mantap. Ya. Nah, malam hari ini saya mau bahas urusan hati saja. Urusan hati. Melanjutkan yang dulu. Bapak, Ibu, saya mau nanya, boleh? Boleh. Jenengan hidup cari apa? Silahkan, Bapak-Bapak jawab dulu. Hidup cari apa? Ridho Allah. Ibu, cari ridhonya Allah. Oke. Hidup cari ridhonya Allah. Jawaban benar. Nilai 100. Kita hidup cari ridhonya Allah. Betul ini. Hidup cari ridho Allah. Betul, jenengan udah seperti itu. Loh, saya nanya, jenengan hidup cari apa? Cari ridho Allah. Betul, udah cari itu. Kalau kata-kata insya Allah, itu kata-kata yang salah. Jika dikehendaki Allah, berarti Allah enggak menghendaki Anda cari ridhonya. Jadi pasti Allah berkehendak kita hidup cari ridhonya Allah. Yang jadi permasalahan, kitanya udah hidup cari ridhonya Allah atau belum? Ayo, coba dibahas. Bu, mohon maaf ya. Sungguh mohon maaf. Kalau orang hidup gak dapat ridhonya Allah, kira-kira enak atau gak enak? Enak atau enggak enak? Ridhonya Allah untuk seorang istri letaknya di mana? Nah, jenengan hidup banyak kurang ajar sama suami enggak? Ngapunten Bu Ji, badhe tanglet. Jenengan kinten-kinten sok ngeyel napa mboten? Jujur ya. Sedangkan perintahnya Allah, jenengan ngeyel napa nurut? Nurut. Dados menawi jenengan niku ngeyel, kinten-kinten angsal ridhonipun suami napa mboten? Menawi suami mboten ridho, kinten-kinten Gusti Allah ridho napa mboten? Menawi Gusti Allah mboten ridho, kinten-kinten jenengan mlebet pundi? ngomong-ngomong sendiri ya. Oke, sekarang saya mau nanya, pengen masuk neraka enggak? Biar enggak masuk neraka berarti harus cari ridhonya. Gimana cara cari ridhonya Allah? Dah, ngadek mawon kula. Jumenengan nggih. Ada murid saya di sini. Gimana cara cari ridhonya Allah? Coba saya mau nanya. Ini ceramah saya di Jepara, saya ulang di Solo. Cuman kalau di Jepara saya bengak-bengok, bentak-bentak, di Solo mesem-mesem, guyang-guyu. Betul kan? Tapi ya tetap sama isinya ngamplengi. Plak, plak, plak, plak gitu ya. Ngamplengi diri saya, ya, nempelengin diri saya, dan nempelengin orang-orang yang memang merasa di ridhonya Allah. Saya mau nanya, jenengan kerja atau enggak kerja? Cari duit atau ridhonya Allah? Bu, jangan jawab, saya nanya bapak-bapak. Bapak-bapak cari duit, kerja, cari duit atau cari ridhonya Allah? Cari ridhonya Allah. Kalau orang kerja cari ridhonya Allah, kira-kira kerjanya jujur, sejujur-jujurnya, atau rodok ngapusi? Jujur, sejujur-jujurnya. Nah, silakan jenengan jujur sejujur-jujurnya sama Allah. Selama ini kerjanya kira-kira udah diridhoi Allah atau belum? Oke. Coba sekarang yang ngomong sudah. Kita belajar jujur sama Allah ya. Tadi yang ngomong sudah banter coba angkat tangan. Oke. Jenengan kerjanya apa? Alhamdulillah. Apakah kerjanya? Kok sudah enggak kerja digaji? Oke, sudah pensiun kan? Bicara berarti sebelum pensiun. Jenengan kerjanya apa dulu? PNS. Apa? Surodadu, serdadu. Serda? Serdadu. Ini kita bicara jujur sama Allah ya. Koreksi, saya enggak ngoreksi jenengan. Tapi kita koreksi diri kita sendiri. Kerjanya serdadu alias tentara. Surodadu itu tentara. Siap. Oke, saya mau nanya, tentara itu ada jam kerjanya enggak? Ada. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 7. Ha? Iya. Jam 4. Tidak, dulu jam 7 sampai jam 4. Pernah enggak kira-kira minta tolong sama temannya, ganteng nono saya aku? Ya. Misal gitu ya. Jam 7 sampai jam 4. Atau ngeles waktu kira-kira. Pernah enggak? Coba diinget-inget. Waktunya itu mestinya jam 7 sampai jam 4. Kita terlambat berangkat jam 8 sampai jam setengah 4. Saya itu sebelum subuh. Ini insya Allah beneran yang ini. Ini insya Allah kerjanya beneran diridhoi sama Allah. Insya Allah beneran. Karena banyak nih yang PNS kerjanya jam 7 sampai jam 4, tapi masuknya jam 8. Yang jam 8 mestinya jam kerjanya masuknya jam 9. Tiap hari sudah motong jam kerja 1 jam. Bahkan pulangnya motong setengah jam, tapi gajinya enggak mau dipotong. Bahkan minta naik. Yang seperti ini enggak jujur kepada Allah dalam kerjanya. Kira-kira yang model begini banyak enggak? Yang seperti ini kan enggak benar ya. Yang seperti ini bukan cari ridhonya Allah, tapi cari duit. Nah, kira-kira yang model cari duit dalam kerja banyak atau sedikit? Ridhonya Allah atau duit yang dicari? Mayoritas orang ini kira-kira kalau sadar ternyata yang dicari ridhonya Allah atau duit? Ngaku pak. Ibu-ibu enggak? Ngaku. Oke, lanjutkan. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Saya mau nanya. Ya, saya ini suka pencolotan. Kira-kira Allah ridho enggak? Kalau dalam hati kita ada kebencian pada seorang muslim, hah? Enggak. Misal, semoga di pengajian ini enggak. Ada orang datang pengajian, ya. Datang pengajian. Tapi dia pilih duduk di belakang. Bukan jenengan lho, Bu, yang di belakang. Tenang. Dia pilih duduk di belakang. Kenapa? Soalnya di depan ada orang yang dia benci. Mau nanya, kira-kira yang begini ada tidak? Hah? Pernah dengar enggak? Aku ki sengaja linggih ning ngguri ning ngarep nyawang raine, nyawang rupane sepet atiku. Mau nanya, ada enggak yang begini kira-kira? Ada ya. Soalnya ada yang jujur-jujur ngomong sama saya juga begitu gitu loh. Ya kan? Atau enggak ngomong, datang di pengajian, nawa itu enggak mau ketemu sama orang itu. Ada enggak? Ayo bapak-bapak. Kalau bapak-bapak begini saya kasih rok sama androk. Biasanya yang begini adalah ibu-ibu. Tapi penyakit ibu-ibu udah nular ke bapak. Bapak. Masuk satu majelis, duduk di tempat yang sama, di ruangan yang sama, ustadznya sama, materinya sama, akidahnya sama, ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama doyan tahlilan, sama-sama doyan sholawatan, sama-sama doyan ziarah kubur, sama-sama doyan memuliakan ulama, tapi enggak mau ketemu dengan salah satu yang ada di situ karena loro hatiku. Loro hatiku. Saya mau nanya, kira-kira dia dapat ridhonya Allah enggak? Enggak dapat. Kenapa? Karena dalam hatinya tersimpan kebencian kepada muslim. Nih. Yuk sadar yuk. Mohon maaf, naikkan lagi ya. Naikkan lagi. Jenengan tinggal serumah sama orang tua enggak? Ada yang iya, ada yang tidak. Bagi yang iya dulu. Mohon dijawab dengan jujur ya. Dijawab dengan jujur. Kalau diajak ngobrol dengan orang tua, kita ini banyak jujur. Tertarik mendengarkan atau gendang rampung? Coba nasi udah enggak usah dijawab, yang mesem-mesem berarti oh iya aku ngono kuwi. Ini berlaku bapak ibu, coba direnungkan. Tinggal satu rumah, diajak tuanya rasanya males, rasanya berat. Bagi yang tersinggung omongan saya yang satu ini, ya, tolong maafkan saya ya, jujur saya ucapkan, kalau jenengan tersinggung saya ucapkan alhamdulillah. Kalau di orang ngerti kayak ibu, kayak aku sel, segila nyambut jamal. Golek duit, golek susah sama. Sekarang sama ya cuy, sekarang isah-isah. Siapa, ayo? Ayo, siapa? Halo? Itu isah-isah. Apalagi disuruh yang lain misalnya. Tolong antarkan saya nak. Tolong. Artinya enggak bunga, enggak senang, tapi abot. Coba siapa di antara kita? Gak usah lihat orang lain, lihat diri kita sendiri. Saya gak lihat jenengan, saya lihat saya sendiri. Coba. Saya mau nanya, kira-kira Allah ridho enggak kalau kita begitu? Enggak? Enggak. Terus, kalau Allah gak ridho berarti selama ini jenengan, kula, kita niki dados hidup atau mati? Dalam nikmat atau dalam siksa? Belum diseksa, udah tersiksa. Belum dibakar, sudah terbakar. Belum dihajar, sudah terhajar. Kenapa? Dirinya dalam ya Allah, tapi enggak sadar kalau sedang dimurkai Allah, bahkan merasa saya calon penghuni surga. Bener atau bener? Pengajian semangat karo bojo misah miso. Kenapa? Ngomong kasar kepada suaminya. Iya. Tapi dengan ibadahnya, oh saya pengajian, oh saya sholat, surga. Surga itu kondi. Ya surga, insya Allah surga. Cuman yang jadi masalah, mampirnya ini loh. Mampir neraka. Enak enggak kira-kira? Enggak enak. Berarti, yang penting dalam hidup adalah, kalau udah cari ridhonya Allah, jangan bingung dengan ridhonya manusia. Karena dikatakan oleh seorang ahli hikmah, ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kamu pengen menyenangkan semua manusia, itu suatu cita-cita yang gak mungkin bisa tercapai. Jenengan mau nyenengkan semua orang, biar semua orang senang sama jenengan. Saya pengen semua orang senang sama saya, semua orang sepakat dengan saya. Itu cita-cita yang tidak mungkin bisa dicapai oleh siapapun manusianya, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba lihat Rasulullah SAW. Ya kan? Ternyata dicaci, ternyata dimaki, ternyata dimusuhi. Sampai hari ini oleh orang-orang yang tidak suka. Betul kan? Oleh musuh-musuh Islam. Ini harus dipegang. Dah, saya cari ridhonya Allah. Enggak butuh ridhonya manusia. Selesai. Sampai akhirnya jenengan itu meninggalkan pekerjaan demi orang tua jenengan. Dipaidu sana sini ngalor ngidul ngetangul. Maidu. Emangnya gua pikirin EGP. Ya, emangnya gua pikirin silahkan caci, silahkan maki. Yang penting my love, my mother and my father. Ya kan? Ayah saya, ibu saya, ibu saya, ayah saya. My love itu cinta saya. Yang penting senang dengan apa yang saya kerjakan. Selesai. Dapat ridhonya Allah. Gampang atau gampang? Kok susah? Susah atau gampang? Ayo, gampang atau susah? Yang doyan tahlilan. Contoh. Ini semua kasus buat yang doyan tahlilan. Tinggal di kampung, yang doyan tahlilan cuma dia. Kebetulan tonggo-tonggonya kurang doyan tahlilan. Kurang doyan tahlilan. Ketika dia tahlilan, la ilaha illallah, dibilang neraka. Neraka. Emangnya gua pikirin. Yang penting Allah ridha. Jangan gara-gara dibilang kamu penghuni neraka, ini enggak ada tuntunannya, ini bid'ah, ini sesat, ini gladrah, dan lain sebagainya. Jangan cuma gara-gara begitu hatinya ciut ya. Kemudian akhirnya enggak mau mengamalkan amalan tersebut. Kadang nih ya. Tuh, makanya nih Ahlus Sunnah Wal Jamaah, hati-hati ya, hati-hati, ini saya dapat info-info dari agen-agen rahasia saya. Siapa agen rahasia saya? Yaitu jamaah pengajian di mana-mana. Laporan-laporan mulai masuk kepada saya. Ustaz, di desa saya. Nih, para pengurus pengajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah, mulai sekarang ciptakan buat orang-orang yang tugasnya khusus ceramah di tempat kematian. Ini penting nih. Ceramah di tempat-tempat kematian. Masih dik nih yang bagian akhir ini. Kalau perlu 5 menit direkam, dipotong, siarkan terus 24 jam. Nih, ini saya mau ngomong nih, apa namanya, perintah penting. Anggap saja perintah gitu, selesai. Ya, walaupun saya enggak patas merintah, bukan saya yang merintah. Ahlus sunnah wal jamaah di kampung masing-masing, di desa masing-masing, harus memperbanyak ustad-ustad yang ceramah di tempat-tempat kematian. Karena menjadi adat di masyarakat saat pemberangkatan jenazah, di situ ada ustad yang disuruh ceramah. mendoakan dan lain sebagainya. Harus itu orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau bukan, di desa-desa mengatakan ojo ditahlil ke telung dino, pitung dino, petang puluh dino, ikun roko. Berani ustad-ustad di desa ngomong seperti itu. Betul atau betul? Di desa jenengan juga ada begitu kan? Banyak kan? Nah kok diem? Kok masih dipakai ustadznya? Gak usah dipakai ustadznya begitu. Warga masyarakat ahlu sunnah wal jamaah, mulai sekarang jangan pernah mengundang seorang ustadz yang kalau ceramahnya mengatakan tahlilan sesat, yasinan sesat, jangan diundang disuruh ceramah, bahkan diberi kesempatan untuk memimpin di sebuah majelis. Hormati sih hormati, tapi jangan dikasih mic. Monggo ustadz silahkan duduk, tapi jangan dikasih mic. Kasih minum, oke. Kasih makan. Kalau perlu kambing 30 tusuk, enggak jadi masalah. Iya. Tapi jangan dikasih mic. Begitu megang mic, ngelarak ke hati. Iya, ini yang meninggal, udah meninggal. Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan ditahlilkan. Nanti percuma, enggak nyampe. Jenengan lebih butuh pahala. Bukan dia yang butuh pahala. Makanya jangan pahalanya dikirim-kirimkan ke orang lain. Gitu kan ngomongnya? Hati-hati, ini racun, ini racun. Kita dengar cekot-cekot, gitu ya? Kalau dengar begitu, nyantai saja, ya kan? Gak usah dipikirin. Besok gantian kita yang ceramah. Besok gantian kita yang ceramah. Kalau ada jenazah yang meninggal seperti ini, ingat, jenazah ini butuh amalnya jenengan semua. Makanya jenengan diperintahkan untuk sholat jenazah, untuk mintakan ampun, untuk sedekah. Makanya mulai nanti malam, sedekah, buat tahlil, kasih makan pada semua orang. 7 hari, 40 hari, bahkan kalau perlu, tiap hari sampai jenengan mati. Jangan tinggalkan tahlilan. Harus dibuat begitu. Ya, ini tadi masalah ridho Allah, kok tekan situ gimana nih ceritanya? Hah? Tinggal 10 menit lagi. Ya. Ini penting nih yang tadi saya omongkan itu pan. Penting para guru-guru, para kiai yang di sini nih saya anggap semua udah kiai nih. Tiap Senin belajar di sini kok enggak jadi kiai ya repot. Udah berapa tahun belajar di sini jadilah kiai, ustaz di kampung masing-masing. Enggak usah takut, pegang mic, tahlilan selenggarakan. Dalilnya mana? Nih, bukunya Ustadz Novel, selesai. Atau nih, buku dari ulama yang lain kan banyak begitu. Nih, baca. Gak usah repot, gak usah ruwet. Jenengan gak mau ikut, terserah. Yang penting kami mau tahlilan. Gimana, kira-kira siap belum nih mencetak generasi-generasi yang mendakwahkan tahlilan? Siap ya? Ridho Allah. Termasuk diantaranya ridho Allah adalah jenengan memperbanyak sholat traweh di bulan Ramadan. Jenengan sholat 20 rakaat, Allah akan ridho. Jadi kalau jenengan mengkampanyekan traweh 20 rakaat dimusuhi satu jagat sekalipun, jangan bingung kenapa, Allah ridho. Makanya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilempari di Thaif, beliau cuma mengatakan, ya Allah, kalau engkau enggak marah kepadaku, ya, maka fala ubali. Fala ubali itu kalau diterjemahkan letter-letter, maka aku tidak peduli apapun yang terjadi pada diriku. Kalau bahasa kerennya kita rubah jadi, emangnya gua pikirin. Kalau Allah enggak murka, ngapain kita repot-repot nih? Mikir kalau Allah senang, ya udah 1000 orang mengatakan wah kamu ini sok pamer, kamu ini ria, kamu cari pujian. Dan memang saya ria, memang saya sok pamer, tapi di hadapan Allah saya mau cari pujian kepada Allah. Saya memang minta dimuliakan oleh Allah. Itu bukan ria, itu hakikat penghambaan kepada Allah. Jelas Bu? Terakhir. Oh, katanya Haji Soni Parsono sampai jam 10. Bukan saya yang datang terlambat, memang maulidnya sampai jam 9:30. Jadi yang kelamaan maulidnya, bukan ustaznya yang terlambat. Iya kan? Betul enggak? Iya. Jadi jangan salahkan saya. Toha. Jangan salahkan saya. Toha. Jangan salahkan saya. Tuh, yang nabuh rebana, yang panjang kan gitu. Ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau buat saya kan suruh ceramah 5 menit lebih seneng. Ora ceramah luwih seneng. Ya kan? Lebih seneng. Lungguh ning omah guyon karo anak. Ya kan? Kemudian duduk dengan teman-teman ngobrol. Sing diobrolke agama. Pengajian sama satu orang buat saya. Sama pengajian di hadapan miliaran orang. Nilainya sama saja. Podo wae. Sing penting Gusti Rizal, selesai. Enak apa enggak enak? Enak. Makanya jangan bingung. Ini pesan saya. Jangan bingung dengan jumlah. Wah, enggak ada yang datang tat. Yang datang cuma satu orang. Alhamdulillah. Kenapa? Jono sing teko. Alhamdulillah. Nah, ketimbang aku ngomong dewe hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan jin-jin yang enggak kelihatan kan? Dari kalangan jin dan malaikat, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang hadir gak ada. Coba, ini lebih repot atau gak repot nih? Disoting sama orang, dimasukin YouTube. Ustaz gila lagi ceramah. Kan repot jadinya ya. Makanya buat prinsip, yang penting ridho Allah. Mau ada yang dengarkan, gak jadi masalah. Gak ada yang dengarkan, gak jadi masalah. Didengarkan ribuan orang, emangnya gua pikirin. Didengarkan satu orang, emangnya gua pikirin. Gak didengarkan sama orang, gak usah dipikirin. Yang penting, dengarkan oleh kita sendiri. Itu yang paling penting bagi seorang penceramah. Bukan minta didengarkan oleh orang lain, tapi buatlah hati yang berbicara ini mau mendengarkan ucapannya sendiri sebelum didengarkan oleh orang lain. Oh, ini rahasia ini. Ini rahasia saya bongkar nih. Jadi kalau orang tanya, "Ustaz, tipsnya ceramah itu apa?" Tipsnya ceramah biar bisa ceramah gampang. Gak repot-repot. Gampang gak repot-repot. Gimana? Jangan ngomong hatimu dewe. Selesai. Enak gak? Yang dengarkan mau ngorok silahkan. Yang dengarkan mau tidur silahkan. Hatimu jangan ngomong. Jangan ngomong hatimu. Iya. Sholat yang benar. Ini aja ngomong hati. Sholat yang benar. Sama orang tua tuh hormati. Kalau punya duit jangan pelit-pelit sama bapak dan ibunya. Punya duit kok di kekepi terus gue koncone jor-joran, gue bojone jor-joran, tapi gue mboe bapake kok abote raeram, anak kurang diajar. Saya mau nanya, didengarkan enak enggak? Kenapa? Karena ngomong kepada hatinya sendiri. Enggak usah minta didengarkan sama orang. Kadang kita nih kalau ceramah ya, terus diam-diam yang di bawah sana, diam, dengarkan saya. Jangan begitu. Jangan minta didengarkan. Ulama-ulama dulu tuh didik kita seperti itu. Seperti itu. Ngomong saja pada dirinya sendiri. Insya Allah yang hadir akan dibuat mendengarkan. Kenapa? Karena hati yang satu akan bisiki hati yang lain. Itu otomatis. Hati yang satu bisiki hati yang lain. Alhamdulillah. Lihat jam sekarang. Kurang 4 menit. Kurang 1 jam. Jam 11 betul, kurang 1 jam. Hadirin, yang penting dalam hidup adalah cari ridhonya Allah. Karena itu, jangan ngurusi orang lain. Selesai. Jangan ngurusi orang lain. Jujur ya. Saya, Anda, kita ini. Dalam satu hari ini ngurusi diri kita berapa persen? Nyemok sama diri kita sendiri. Salat ki sing genah. Matamu kok jek jelalatan to nyawa wong wedok. Kupingmu ki kok jek gelem ngrungokke wong ngrasani ki piye? Lha kok zikirmu jek sithik. Neng apa? Ngaji kok jek abot. Neng apa? Ngomong begitu udah belum hari ini. Tapi coba, coba ya. Kalau lihat ada orang yang enggak benar sedikit, langsung komentar enggak diri kita ini? Komentar enggak? Berarti kita ngurusi siapa ini? Orang? Ngurusi diri sendiri udah belum? Saya mau nanya, nanti kalau jenengan dan saya meninggal dunia, yang ditanya siapa Tuhanmu? Yang ditanya siapa? Saya atau Anda yang meninggal dunia ditanya. Gak mungkin yang mati ditanya siapa Tuhannya? Ada. Siapa Tuhan? Tuhanmu. Gak mungkin ada orang mati yang ditanya orang lain. Gak mungkin yang hidup ditanya. Ya, Tuhannya dia tuh yang mati siapa? Gak mungkin. Pertanyaan itu ditujukan pada diri kita sendiri. Lah kita kok sibuk ngurusi orang lain. Berarti ini terhijab atau gak terhijab? Hijab yang paling besar bagi seorang hamba ada dua. Yang pertama, dia tidak bisa melihat keburukannya sendiri. Itu yang pertama. Gak bisa melihat keburukannya sendiri. Saya mau nanya, keburukan sendiri itu kan sebetulnya lebih gampang dilihat toh? Ya enggak? Di rumah contohnya, ibu punya jerawat, itu lebih gampang dilihat ketimbang harus neliti jerawatnya orang lain. Karena kalau neliti jerawatnya orang lain, kudu marani nyedai, kan begitu. Tapi kalau jerawatnya sendiri, cukup ambil cermin, dilihat, selesai. Atau ngeraba-ngeraba wajah, rodok ngeronjal, berarti jerawatan, selesai. Tapi hijab paling besar, udah tahu wajah penuh jerawat, gak pernah lihat jerawatnya sendiri, mengonek ke wong liya. Wajah jerawatan begitu lambok diurusi ke salon, lambok dikasih krim ini, lambok, padahal yang ngomong wajahnya penuh jerawat. Ini terhijab ini. Sampai gak bisa lihat keburukannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hijab terbesar yang dialami seorang hamba adalah tidak bisa melihat pemberian Allah yang begitu besar kepada dirinya. Coba jenengan pun sadar dereng. Coba dihitung tuh Allah ngasih apa ke jenengan ke saya. Pemberian Allah banyak atau sedikit? Kroso mboten. Yang ngomong kroso hati-hati. Saya mau nanya, yang belum diberikan Allah kepada kita, yang belum diberikan. Misalnya, yang belum punya motor kan, pengennya mau motor. Jadi dia kan kroso, belum punya motor itu kan? Kroso. Yang belum dapat pekerjaan kan kroso, belum dapat pekerjaan. Tapi saya tanya, yang belum dapat pekerjaan, matanya sehat, kroso enggak nikmatnya mata sehat nih? Gak ngerasakan kan? Biasa-biasa saja lah itu. Pemberian Allah yang begitu besar yang ada dalam diri kita ini, kita gak bisa melihatnya. Tuh, itu hijab itu. Bayangkan kalau ada orang bisa lihat pemberian Allah kepada dirinya, terus bisa lihat keburukan dirinya sendiri. Sempat ngurusi orang lain gak? Gak sempat kan? Gak sempat. Nah kalau kita sibuk ngurusi orang lain, berarti kita ini apa? Orang iso ndelok eleke dhewe dan tidak bisa melihat pemberian Allah pada diri kita. Pernah Rasulullah SAW ditanya, waktunya habis. Mas Sidik tambah dikit boleh ya? Sampai jam 1. Sampai jam 2. Gak live kok siaran tunda. Emangnya ini gak live? Ini live. Siapa bilang gak live? Gak live di Al-Hidayah. Iya. Tapi live di hadapan Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah bedakan pengajian live atau gak live. Justru kalau gak live, saya lebih senang. Kenapa? Orang kakin mikir. Gak pakai mikir yang di rumah ini yang dengarkan umurnya berapa ya. Gak pakai mikir gitu. Yang dengarkan sama ngantuk-ngantuk enggak ya. Kadang yang dengarkan ngantuk ketiduran satu pasal. Bangun ceritanya lain. Betul kan? Jadi masalah. Ya bengi aku ngurungoknya Ustadz Novel neng Al-Hidayah. Aku ngomong ini. Padahal yang didengarkan awalnya sama akhirnya. Tengahnya ketiduran. Kan repot. Ya repot atau gak repot tuh? Repot. Kita itu selalu live di hadapan Allah. Di hadapan para malaikat. Di hadapan makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan. Makanya gak usah mikirin live atau gak live. Satu atau satu juta. Sama saja. Yang penting ridhonya Allah. Itu yang penting. Dah, saya mau nanya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah SAW. Allah ridha enggak kepada saya? Bagaimana saya ini bisa tahu caranya kalau Allah ridha kepada saya? Dijawab oleh Rasul sederhana. Lah kamu ridha enggak sama Allah? Kamu ridha enggak sama Allah? Maksudnya ya Rasulullah. Bil makna. Kamu ridha enggak dengan pemberian Allah yang diberikan kepadamu? Ridha artinya puas dalam hadis ini. Kamu puas enggak dengan pemberian Allah yang diberikan kepadamu? Ngapunten ibu-ibu yang punya suami rodok galak, puas enggak? Bapak-bapak yang punya istri agak cerewet, puas enggak? Mohon maaf ya. Kalau suami gresulok ke bojo, istri gresulok ke suami, berarti tidak puas dengan pemberiannya Allah. Itu bukti kalau Allah belum ridho. Gampang ya matematikanya ya. Nah kalau pengen tahu Allah ridho apa enggak, gampang cara kita lihat. Kerja mati-matian, dapatnya 5.000 rupiah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini Allah ridho ini. Allah ridho pada orang yang seperti ini. Ya, dikasih suami yang kawin sampai 30 kali. Loh, cuman 30 kali, cuman. Mau saya ketemu dengan orang yang hampir 100 kali nikah gitu. Ya, hampir 100 kali nih. Nikah, jangan dipadake wong wedok saiki krungu ngene julit kabeh. Wah. Wah, gitu kan. Ini. Saya mau nanya. Mas Toha, sini coba berdiri di sini. Sampel. Dah. Ya. Mas Sidik sini. Mas Sidik. Ya, ini nanti kalau saya ngomong begini jangan ada yang tersinggung lo ya. Khususnya ibu-ibu, Mas Sidik sini. Tinggal saja udah, gitu aja kok repot. Yang penting ridhonya Allah, udah. Ya. Dah, cari mangsa satu lagi. Mas Ucup sini. Udah gitu aja enggak apa-apa. Santai, iya. Nek sini. Cukup. Paling ambruk sini. Nek atas. Ya. Tiga kontestan kita. Masuk sini. Bu, maaf bu ya. Saya kalau enggak begini nanti jenengan enggak paham maksud saya. Naik. Alhamdulillah. Yang paling ganteng yang mana nih coba? Sebentar. Santai dulu. Ya, kenali dulu panggungnya, udah? Ini saya mau nanya. Udah nikah belum? Alhamdulillah. Sudah. Udah nikah belum? Sudah. Udah nikah belum? Mau nikah enggak? Orang saya akan ngomong, mau apa tidak? Mau. Wah. Ada yang mau nikah dengan beliau enggak? Nanti lapor sama saya. Sebentar. Mau nikah ya? Mau. Mas Edwin. Mana Edwin? Edwin Galau Utama. Edwin, Sini Edwin. Mana Mas Edwin? Nah, ini kalau saya, teman saya panggil Abah ya satu ini, karena tampang seperti Semar. Dalam kearifan dan kebijakan maksudnya gitu ya. Nah, ini yang namanya Edwin. Sini Edwin. Coba coba, sama Semar mirip enggak? Mirip ya. Maksudnya kearifannya gitu ya. Mandang wajahnya langsung tercermin ke kearifan. Udah nikah belum? Belum. Mau nikah enggak? Mau. Yang dua sudah nikah, yang dua belum nikah. Kalau dikatakan yang sudah nikah, yang belum nikah mau nikah, jenengan kan tertawa tersenyum, ya kan? Bahagia. Coba saya mau nanya, misalkan, misal, cuma misal saja loh ya. Ini enggak beneran, misal Mas Sidik sama Mas Toha, saya tanya, udah nikah belum? Sudah. Terus saya tanya, mau nikah lagi enggak? Mau. Cuman misal, tapi itu suara hati jenengan. Misal, ini cuman misal, saya mau nanya, kalau ada pria aja begini, umumnya wanita marah atau enggak marah? Marah. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Marah. Ya. Jenengan cari ridhonya Allah atau tidak? Wahai kaum wanita, jenengan cari ridhonya Allah atau tidak? Cari. Ya, saya mau nanya, kalau ada seorang muslim pengen nikah lagi, diridhoi Allah atau tidak? Kalau ada seorang muslim mau zina, diridhoi Allah atau tidak? Ketika ada wanita yang menyimpan dalam hatinya perasaan tidak setuju atau menentang dengan izin yang diberikan Allah untuk berpoligami, maka wanita itu telah menentang hukumnya Allah. Terus solusinya gimana? Kan saya gak mau dimadu. Kalau gak mau dimadu, boleh. Gak mau dimadu, boleh. Berarti di... Belum selesai ngajinya. Gak mau dimadu, bu? Boleh. Cuman, gitu ya. Ustaz, saya pengen jadi istri yang tidak punya madu. Jadi, hanya istri satu. Pertama, only one until death. Begitu, bu? Iya. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu mati, bapak boleh cari lagi. Gitu. Gitu, bu. Hah? Saya ngajak mikir, kalau ibu mati, bapak boleh kawin lagi enggak? Boleh. Pertanyaan saya, kenapa nunggu ibu mati? Kenapa coba ini? Saya mau nanya, nanti kalau ibu sudah mati, insya Allah masuk surga. Di surga istrinya bapak berapa? Banyak kan? Lebih baik latihan dari sekarang ketimbang di sana kaget. Guyon ini. Bentar, ini ilmu lagi ya, ilmu lagi. Tat, saya enggak mau dimadu. Oke. Saya enggak mau jadi ustaz yang apa namanya? Nanti cuman meleram hati tapi enggak benar, enggak mau. Lebih baik kita ngomong yang benar walaupun itu menyakitkan. Qulil haq walau kana murra. Tat, saya enggak mau dimadu. Oke, boleh. Enggak mau dimadu, tapi jangan menentang proses pemaduan. Terus bagaimana, Tat? Sikap hati pasang. Ya Allah, poligami adalah hukum-Mu. Saya ridha dengan hukum poligami. Seandainya pun suami saya berpoligami, saya tidak akan menentang yang namanya poligami. Cuman itu berat untuk saya, ya Allah. Beda atau sama? Beda. Ternyata suaminya bukan lagi poligami. Poligami. Artinya bojone akeh. Gitu kan? Hatinya murup, sakit gitu kan, Bu ya? Remet-remet, remes-remes. Iya. Saat itu muslimah yang benar akan mengatakan kepada dirinya, sabar, sabar, sabar. Selama dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan benar, maka Allah ridha kepadanya dan Allah ridha kepadamu. Sabar, memang gak enak, ini nasib. Nasib apa? Nasib yang baik. Kenapa? Kalau kamu bisa sabar, kamu bisa ridho, setiap detik kamu dapat pahala. Saya mau nanya, ada ustadz yang ngajarin jenengan begini? Golek aliane, pegato. Ini gak islami. Ini gak menyelesaikan masalah. Akhirnya nimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Try to sober. Belajarlah untuk bersabar. Lihat selama dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Kalau dia berlaku adil, kalau dia bertakwa kepada Allah, kalau dia memberi nafkah, layani sebagai layaknya seorang suami yang yaitu satu suami. Masa ibu suaminya banyak, Bu? Itu loh, orang kalau udah cari ridhonya Allah itu semua jadi enak. Lah yang jadi masalah. Wah, ini bablas ini. Kenapa kok saya ngangkat ini ya? Kenapa saya angkat? Karena ini bagian tersulit bagi wanita. Bagian tersulit bagi wanita untuk noto hati. Sehingga ibu kalau hatinya gak ditoto dari sekarang, suaminya begini sedikit loro mesti hatinya. Betul kan? Mau hidup dengan hati keloro-loro terus? Makanya jangan mau. Berikan hatimu untuk Allah. Enak enggak? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Udah. Enggak cari perhatian suami. Yang dicari perhatiannya Allah. Enak enggak? Enak. Nah, masalahnya selama ini ngapunten, bapak-bapak, ibu-ibu saya hidup minta dirinya diperhatikan. Ayo, betul enggak? Aku ki kurangi apa to ya? Dhek ejek ngono karo aku. Aku ki kurangi apa ya? Wes jor-joran tak bantu dhek kok jek tego karo aku. Ini sama to, teman. Ya kan? Saya itu kurangnya apa? Dari mulai kerja saya store barang kepada dia. Kok tega-teganya sekarang dia udah jadi gede kok saya dibuang, dia ambil apa penyetor yang lain, penyuplai yang lain, loro hati. Saya mau nanya, tadi yang disebut apa itu? Saya. Betul kan? Saya, saya, saya. Coba saya mau nanya, kapan kita ini nyebut Allah, Allah, Allah, Allah. Contoh. Seorang I yang suaminya nikah lagi, kebetulan istrinya bukan termasuk istri yang apa namanya? Bisa berpoligami, ya. Nah, coba jangan marah dulu. Jangan mikir dirinya. Coba pikir Allah. Lihat ke Allah. Astagfirullah. Ya Allah, engkau beri aku ujian seperti ini. Aku sadarinya dulu. Ya Allah, aku sadar selama ini aku belum jalankan kewajibanku sebagai ibu yang benar. Cek. Aku sadar aku belum sholat yang baik. Cek. Kira-kira ini kalau dicek kecentang semua enggak ini? Yes, yes, yes. Allahnya ini loh, udah dipikir belum? Belum. Belum. Makanya zikirnya kebanyakan orang, walaupun kelihatannya la ilaha illallah, kelihatannya begitu, tapi sebetulnya aku, aku, aku, aku, tontonan aku, gatek no aku, mulia no aku, urusan no aku, ojo singgung aku, ojo paido aku, ojo ngonek ke aku, ojo ngedoh aku. Betul enggak? Kapan kita zikirnya berubah? Ya Allah, jangan caci saya ya Allah. Kapan? Mikir enggak kita kalau dicaci sama Allah? kira-kira hidupnya bahagia atau sengsara selamanya? Sengsara selamanya. Ya Allah, jangan caci saya, ya Allah, jangan maki saya, ya Allah, ya Allah, jangan jauhi saya, ya Allah, ya Allah, jangan tinggalkan saya, ya Allah, ya Allah, jangan putuskan hubungan dengan saya, ya Allah, ya Allah, jangan usir saya, ya Allah. Udah belum? Mikirnya gitu udah belum? Belum kan? Maaf kalau tadi saya ngasih contoh ibu-ibu contoh seperti itu. Karena dengan contoh seperti itu, ibu akan sadar untuk semua urusan yang lain. Ternyata selama ini bapak, ibu, saya, kita semua masih mikirkan aku. Coba mulai malam hari ini ditoto lagi. Coba mulai mikir Allah. Teliti satu-satu. Salat. Ya Allah, salat. Orang tua, ya Allah. Istri, bagaimana kita kepada istri? Coba lihat suami ini kepada istri. Genah enggak kira-kira? Makanya kalau diuji istrinya selingkuh, jangan marah sama istri dulu. Jenengan teliti, jenengan bagaimana? Paham? Teguran itu dari Allah. Sebab Rasul sudah bersabda dalam sebuah hadis, jaga kehormatan wanita milik orang lain, maka kehormatan istrimu akan dijaga oleh Allah. Berarti kalau sampai istri seseorang itu tidak dia jaga kehormatannya, tidak terjaga kehormatannya, jangan nuduh istrinya. Sang suami nuduh dirinya sendiri. Oh, mungkin selama ini mata saya suka jelalatan. Oh, selama ini mungkin saya suka duduk sama wanita lain, entah tetangga, entah teman. Saya lebih merasakan kenikmatan ketimbang duduk dengan istri saya. Teliti itunya. Istighfar, minta ampun. Ya Allah, maafkan saya karena keburukan saya. Sampai akhirnya istri saya dapat ujian yang seperti itu. Lain gak ini sikap hatinya? Lain kan? Coba kalau suami punya sikap hati yang seperti ini, hidup enak gak? Enak. Seorang istri punya sikap yang seperti itu, enak. Gak dikit-dikit cerai, mas. Masya Allah. Emangnya cerai kemudian masalah selesai? Ngapunten, buktikan tuh. Kalau cerai masalah selesai. Selesainya cuma dengan suami gitu kan ya. Habis itu nimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Emangnya kalau jadi janda itu enak? Jadi omongan masyarakat itu pas? Pasti. Metu siti, rodok wengi. Oh, kincet, kuen golek lanangan lagi. Betul kan? Diantar seseorang udah dibilang, oh ini jadi simpanannya. Benar gak ini? Lebih gak enak hidupnya. Lebih baik memperbaiki yang ada daripada kita mencari yang di luar yang belum tentu itu akan baik. Yang ini udah lama kita berhubungan, kita bisa perbaiki segala kekurangan kalau ada kesungguhan. Kesungguhan dah. Maaf, suami itu bukan mobil. Mobil beli baru lebih bagus. Istri juga bukan mobil. Manusia itu bukan benda mati. Manusia itu benda hidup. Memiliki hati. Jadi jangan dipikir seperti, ya wes golek sing anyar. Jangan mikir dengan logika yang seperti seperti itu. Katanya orang Jawa apa itu? Keklek. Nyemplung. Luweh becek. Ketimbang. Tapi teman saya diwalik. Keklek kecemplung kalen. Luwe becek golek ketimbang balen. Kurang ajar ibu ya. Ini teman saya ini. Ibu-ibu gak begitu kan? Nah, kalau orang udah mengutamakan Allah dalam hatinya, otomatis nih terakhir. Seorang bapak yang mengutamakan Allah, dia mikir, ya Allah maafkan, aku belum melayani istriku dengan baik. Begitu ngomong begitu, ya, dia lihat wajah istrinya, pasti mesem. Kenapa? Pengen mempersembahkan yang terbaik untuk istrinya. Betul enggak, Bu? Iya. Istriku gimana? Ngomongnya jadi enak. Ingatnya sama Allah, ya Allah. Harus yang terbaik untuk istrinya. Harus. Seorang istri mikir begitu. Ya Allah, saya belum melayani suami saya dengan yang terbaik. Langsung, suamiku. Anak, ya Allah, saya belum ngurus anak dengan baik. Kurang waktu untuk anak, ya Allah, saya kurang didik anak. Lihat anak, meluknya dengan cinta yang luar biasa. Lihat tempat wudhu keren, ingat sholat, ya Allah, sholat saya belum benar. Itu keren dibuka dengan kerinduan pada Salat, zikir, ingat ya Allah, zikir saya belum beres, ya Allah, lihat tasbih, megangnya dengan rasa rindu untuk berzikir. Ingat ilmu, ya Allah, ilmu saya masih sedikit, saya bodoh. Begitu dengar ada majlis ilmu, datang ke sana. Nawaitunya cari ilmu. Enak enggak? Enggak ngurus orang lain. Terakhir, tolong direnungkan. Hidup jenengan ini kira-kira masalahnya banyak enggak? Jangan nambahi masalahnya orang lain. Pun paham? Jenengan mikir masalah jenengan piyambak niku pun mumet. Lah kok tesih ngomongaken manusia yang lain. Berarti nambahi mumet. Cukup jelas? Dah, mulai malam hari ini, yuk kita berubah mikir Allah. Allah, Allah, Allah dan Allah. Ngapunten sebelum saya tutup, kok semuanya jadi tegang kenapa ini? Udah ngantuk, Pol? Atau pusing dengar ucapan saya? Hah? Atau mulai jengkel sama saya? Jenengan jengkel saya enggak peduli, enggak jengkel juga enggak peduli, tapi saya pengen jenengan tidak jengkel. Namanya apa itu? Maksudnya sikap hati saya sebagai seorang ustaz itu harus begitu. Sikap hatinya tidak boleh merasa khawatir nanti kalau ditinggal sama orang. Enggak boleh takut dijauhi orang. Yang penting tidak dijauhi sama Allah. Enggak boleh punya keinginan dipuja-puja oleh orang. Itu sikap hati. Terus bukan ngomong kemudian ben Bu, ngopo Bu? Ben karo aku yo ora patek karo ya ngawur. Bukan begitu. Ini namanya tidak enggak berakhlak. Tadi yang saya sampaikan adalah sikap hati. Paham ya? Itu cara nata sikap hati kita kepada manusia yang lain, bukan sikap zahir. Kalau sikap zahirnya ya datang, maafkan saya ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, tolong maafkan ya, gitu ya. Gayane kaya butuh hijani ora butuh. Kalau dia benar loh, kalau dia benar. Dia cuma merendahkan diri, menjaga agar yang lain tidak rusak. Bisa dipahami? Nah, terakhir iklan. Boleh pasang iklan di sini. Enggak usah di radio loh, di sini aja. Pak Sony enggak ada kan? Enggak ada Pak Sony ya? Enggak ada. Khusus malam hari ini mumpung Pak Sony enggak ada. Soalnya Pak Sony juga jualan yang sama. Jangan bilang Pak Sony saya jualan di sini ya. Amanat ya, amanat ya. Soalnya saya jualannya di sana. Dalam masjid saya enggak mau jualan, enggak mau ngomong apa-apa. Tapi silakan jenengan nanti keluar, cari sesuatu di luar, ada diskon besar-besaran. Ya. Ya. Paham enggak? Mas Ucup, begini ya. Paham ya. Ada diskon besar-besaran dan ada macam-macam di sana. Jualan di masjid tidak boleh. Maka saya enggak mau ngumumkan begini-begini di dalam masjid. Didoakan sama Rasul, siapa yang jualan dalam masjid tidak berkah jualannya. Moh. Silahkan nanti. Jelas? Terakhir. Saya minta maaf atas semua salah saya. Ya? Karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ya, saya minta maaf. Kalau ngomongnya ada yang enggak pas, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan ilmu yang harus saya sampaikan. Enggak ada maksud untuk merendahkan, ngijak-ngijak orang, nyakiti hati orang. Sama sekali tidak ada maksud seperti itu. Saya pengen nyadarkan diri saya sendiri. Dan jenengan ini kan keluarga saya. Jangan sampai terus terbawa oleh nafsu. Biar kita punya imam kita adalah ilmu. Biar kita bisa didik nafsu. Nafsu kita, walaupun kita belum mampu tapi tahu ilmunya dulu, ya kan? Belum mampu tapi tahu ilmunya dulu, sehingga kita tidak terjerumus pada keburukan yang jauh lebih besar. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد طرس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Bapak Ibu yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi pengajian yang disampaikan oleh Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Semoga saja bisa bermanfaat buat diri kita, manfaat fitini wa dunia wa akhirah. Bapak Ibu, kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.